Yene ku ora kong ini merko bisa iki ku doyan be be ngomong ngeruk kanca-kancamu aku wis wegah berdemane pancen ngelarani pas awakmu teko tak tinggal balilan suwe ra betul kowe sansaya tambah yo ilan aku tresno lan aku tresno dadi rene lungguh ana nang cecerku aku reti kowe ra iso nglalekke rasa tresnamu tari o kasur nang pojok kasur sing tau mbok cium seko pojok kamar kosmu dewe ra bakal tambah tuwa. Pembiyen ninggal seliramu anteng rungungo ke laku-laku nip ku tadi kangen ros liramu dukang mas pancen larani pas awamu teko tak tinggal balik lang suwira betul ku bisa koyo tambah yang ilan aku tresno lan aku reti kwi iso malek kira so tresnamu tari o kasur nang pojok kasur sing tau mbok cumu suka kocok kamar kosmu dewe ra bakal tambah tuwa dewe ra bakal tambah tuwa. Tresnamu dari o kasur nang pojok kasur sing tau mbok cium seko kocok kamar kosmu dewe ra bakal tambah tuwa.